السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وأملا متقبلا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وبعد، إخوة الإيمان المسلمين dan muslimat، para pemirsa dan juga para pendengar dimana saja antum berada، semoga senantiasa dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga senantiasa mendapatkan kemudahan, pertolongan, taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jal, sehingga senantiasa dibimbing di dalam berubudiyah serta menjalani berbagai aktivitas kehidupan kita. Allahumma amin. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah mencurahkan, melimpahkan kepada kita semua berbagai nikmat, nikmat dunia dan akhirah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat menuntut ilmu agama, dan berbagai karunia dan nikmat Allah yang tidak bisa kita hitung banyaknya, dan tidak akan mungkin juga bisa kita syukuri semuanya. Alhamdulillahi awalan wa akhirah wa zahiran wa batinah. Salawat dan salam mari kita perbanyak ucapkan untuk Nabi yang mulia, Habibina wa syafi'ina inda Allah wa sayyidina Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sembari kita memohon kepada Allah semoga kecintaan yang tulus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa bersemi dalam hati dan jiwa kita. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah jami'an, kita lanjutkan pembahasan tentang yang merupakan salah seorang dari imam ahli sunnati wal jamaah, yang merupakan guru dari Imam Syafi'i rahimahullah. Pada pembahasan sebelumnya kita telah jelaskan salah satu prinsip akidah Imam Malik rahimahullah, yaitu beliau menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga makna dari nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Tidak diselewengkan, tidak diingkari, akan tetapi ditetapkan sebagaimana yang tertera di dalam dalil-dalil di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan salah satu prinsip dari prinsip akidah Ahli Sunnati Wal Jamaah, yang demikian itu merupakan juga prinsip akidah Imam Malik rahimahullah. Ahli sunnati wal jamaah, bahkan kaum muslimin, ya, meyakini dan mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meyakini keutamaan mereka, mengakui kemuliaan, keagungan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa memohon keampunan serta rahmat untuk mereka. Dan ahli sunnati wal jamaah juga memiliki sikap yang tegas terhadap orang-orang yang mencela, mencaci atau menghina para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan salah satu prinsip dasar akidah ahli sunnati wal jamaah yang telah disepakati oleh mereka. Tidak ada yang menyimpang dalam hal ini kecuali orang-orang yang dihinakan oleh Allah, orang-orang yang telah sengsara dan celaka dari kalangan sekte Rafidah, Syiah Rafidah yang mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dari sekte An-Nawasib yang menanamkan atau yang membuat permusuhan kepada ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlul bait, ahli sunnati wal jamaah. Mereka semuanya mencintai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak membedakan di antara mereka, baik dari sahabat secara keseluruhan atau secara umum atau secara khusus keluarga Nabi yang juga dengan ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi mencintai mereka merupakan iman. Mencintai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan keimanan. Ya. Dan membencinya merupakan kefasikan, bahkan merupakan kekufuran. Ikhwatul iman, para rahimakumullah. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang telah bersua dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada beliau dan meninggal di atas Islam. Itulah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kendati pertemuan mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjumpaan mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mungkin hanya satu detik. Ya. Akan tetapi bila dia beriman, bersua dengan Nabi, kemudian beriman, meninggal di atas Islam, meninggal dalam keadaan beriman, maka mereka adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka secara umum terbagi dua, Muhajirin wal Ansar. Ikhwatul iman, barakallahu rahimakumullah. Maka merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mencintai mereka adalah kewajiban. Keimanan, keislaman, membenci mereka, mencela mereka, kepasikan, kemaksiatan dan kekufuran. Demikian itu, karena Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang beriman itu saling mencintai. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Orang beriman, dari kalangan lelaki atau wanita, mereka adalah wali bagi sebagian yang lainnya. Dan makna dari mereka adalah wali dari sebagian yang lainnya, maka mereka saling mencintai, saling tolong-menolong. Naam. Al-wala, yang termakna al-wala adalah mahabbah. Maka orang yang beriman yang paling utama disifati dengan sifat keimanan tersebut adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semua kaum muslimin yang mengikuti mereka sepeninggal ya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak ayat, begitu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kalian adalah umat yang terbaik, yang dilahirkan ke permukaan bumi ini menyuruh manusia kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran dan untuk beriman kepada Allah. Ayat tersebut turun pada Rasulullah yang hidup bersama Rasulullah para sahabatnya, maka mereka lah orang yang paling utama masuk ke dalam makna ayat yang ayat tersebut. Kuntum khaira ummah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bahwa Allah telah ridha kepada mereka dan menjanjikan bagi mereka surga. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Generasi yang pertama dan yang awal dari umat ini dari kalangan muhajirin wal ansar, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah subhanahu wa ta'ala ridha kepada mereka. Mereka pun ridha kepada Allah, dan Allah janjikan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, mereka kekal di dalamnya, dan itulah keberuntungan yang paling besar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin surga bagi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berikan keampunan dan pahala yang berlipat ganda. Banyak ayat dan juga hadis menjelaskan tentang keutamaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis menjelaskan khairukum atau khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia, manusia yang paling terbaik dari kalangan umat Islam ini, bahkan dari kalangan umat manusia secara keseluruhan, mulai dari manusia yang pertama sampai akhir zaman nanti, manusia yang paling utama setelah para nabi dan anbiya, setelah para nabi wa rasul, adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ثم الذين يلونهم, kemudian orang-orang yang datang setelah mereka, kaum tabi'in, kemudian tabi' tabi'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan syarah khusus kaum ansar, al-ansar la yuhibbu illa mu'minun wa la yubghidu illa munafiq. Kaum ansar tidaklah yang mencintai dia kecuali orang mukmin, dan tidaklah yang membencinya kecuali orang munafik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari mencela dan menghina para sahabatnya. La tasubbu ashhabi. La tasubbu ashhabi. Walau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadin wala nasifa. Subhanallah. Jangan kalian mencela sahabatku. Seandainya ada salah seorang kalian yang mengimpakkan hartanya sebesar bukit Uhud berupa emas, ya, maka keutamaannya, pahalanya tidak akan sampai, ya, menyamai mudda ahadi mud. Seupun satu mud, ukuran dua telapak tangan kita, satu mud. Wala nasifa, itu separuh dari satu mud. Subhanallah. Dan banyak sekali ayat-ayat dan hadis yang menjelaskan tentang keutamaan Nabi SAW. Nah, wa kullan wa'adallahu al-husna. Allah janjikan surga bagi mereka. La istawi man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Ula'ika a'zamu darajata minal ladhina anfaqu min ba'du wa qatalu. أولئك الذين أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. Tidak sama orang yang telah berjihad, berjuang dalam Islam sebelum penaklukan kota Mekah, kemudian mereka berimpak, dengan orang-orang yang Islam setelah fathu Mekah, penaklukan kota Mekah, kemudian mereka berimpak dan berjihad jalan Allah. Tidak sama. Tapi semuanya mendapatkan keutamaan, wa kullan wa'adallahu al-husna, masing-masing dijamin surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya subhanallah. Maka tidak diragukan lagi, mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan iman Islam, dan membenci mereka adalah kemunafikan dan kekufuran dan kefasikan. ketika orang yang mencintai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka sungguh telah menginginkan kebaikan bagi Islam. Dan siapa yang membenci mereka, maka sungguh dia telah menginginkan kehancuran bagi Islam. Karena kita memaklumi kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar mulia Allah Subhanahu wa taala, agama Islam yang kita imani kebenarannya, kita yakini kesempurnaannya, dan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang muslim mukmin, dan meyakini bahwa ajaran tersebut adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Dan sampai detik ini kita masih bisa membaca Al-Qur'an, membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari ilmu-ilmu Islam sampai detik ini, dan sampai hari kiamat, sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaan, siapakah yang menjadi wasilah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam ya untuk tablighil ilm, menyampaikan ilmu kepada generasi setelah mereka? Sampai saat ini kita bisa membaca Al-Qur'an, membaca hadis, belajar ilmu. Siapakah yang mewariskan hal itu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada generasi setelahnya? Tidak ada jawabannya kecuali hanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti barang siapa yang mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya dia ingin menghancurkan Islam. Maka tidak diragukan bahwa tujuan utama dari sekte Syiah Rafidhah yang mengatasnamakan cinta Ahlul Bait, kemudian membenci para sahabat, bahkan mengkafirkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak diragukan lagi mereka sesungguhnya ingin menghancurkan Islam, ingin menghancurkan agama Allah. Maka pertama yang mereka cela adalah orang-orang dimuliakan oleh Allah sebagai pewaris Nabi, kemudian menyampaikan risalah Islam ini sampai kepada kita sekarang ini. Dari mana bisa kita kenal kepada Nabi jika tidak ada Abu Bakar, Umar, Uthman wa Ali ya, dan para sahabat yang lain, Abdullah bin Mas'ud, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, naam, dan para sahabat yang lain yang tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, radhiyallahu anhum wa anis sahabati ajma'in. Mereka lah yang mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis-hadis. Mereka lah yang mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an dan hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam kepada mereka sampaikan. Ya, sehingga Al-Qur'anul Karim yang kita baca sebanyak 114 surat, 30 juz, yang kita baca setiap saat, pagi, petang, siang, malam, ya, dalam setiap saat dan kondisi kita membaca, mentadabur, semua hal itu berkat perjuangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mereka kumpulkan Al-Qur'an tersebut, kemudian mereka menghafalnya, kemudian diajarkan pada generasi setelah mereka, terus turun temurun seperti itu, ya, yang tidak terputus sanadnya. Alhamdulillah atas nikmatul Islam. Maka ikhwatul iman, mencintai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam perkara yang tidak bisa ditawar-tawar. Perkara yang wajib. Tidak sempurna iman kita, bahkan tidak benar iman seseorang jika dia membenci sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah mencintai mereka, Rasul mencintai mereka. Jika Anda mencintai Allah, mengaku mengikut Rasulullah, pengikut Rasulullah, ya cintai apa yang dicintai Allah, maka cintai apa yang dicintai Rasulullah SAW, dan Allah sungguh telah mencintai mereka, sungguh telah meridhai mereka, sungguh telah menjamin surga bagi mereka. Rasul sungguh telah mencintai para sahabatnya. Rasul sungguh telah menyebutkan keutamaan kemuliaan para sahabatnya, dan Rasul sungguh telah melarang kita dari membenci dan mencelah mereka. Ikhwatal iman, rahimakumullah. Maka kita memperbanyak memohon istighfar, memohon keampunan, ya, untuk mereka. Mendoakan kerahmatan bagi para sahabat, mendoakan keridhaan bagi mereka, mencintai mereka. Mudah-mudahan kecintaan tersebut menjadi sebab kita nanti dikumpulkan bersama mereka di dalam surga. Allahumma amin. Imam Malik rahimahullah dalam hal ini, sebagaimana para ulama ahli sunnah yang lainnya, bahwa akidah beliau di dalam hal ini sama dengan akidah ulama-ulama ahli sunnah yang lainnya, bahkan akidah kaum muslimin yang mencintai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik rahimahullah mengatakan, balagani anna an-nasara kanu idza ra'au as-sahabah radhiyallahu anhum alladhina fatahu asy-Syam yaquluna wallahi lahaula khairun minal hawariyina fima balagana. Imam Malik rahimahullah mengatakan, saya mengetahui atau saya mendengar bahwa kaum Nasara, mereka apabila melihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menaklukkan negeri Syam. Syam yaitu dahulunya Syam itu masih ya Palestina, Suria, Damaskus dan negeri sekitarnya juga dinamakan dengan negeri Syam. Ya. Para sahabat yang berjuang dan dahulunya negeri Syam itu ya dikuasai oleh kaum Nasara. Dan para sahabat berjuang menyebarkan Islam dan berjihad sehingga mereka menguasai dan menaklukkan kota Syam atau negeri Syam. Nah, maka kaum Nasara, orang-orang Nasrani yang tatkala itu berdomisili di Syam, tatkala melihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan, wallahi demi Allah, sungguh mereka ini lebih baik dari hawariyin, ya, sebagaimana yang kita maklum. Hawariyin adalah pengikut setia Nabi Isa alaihi salam. Ya, Allah menjelaskan dalam Al-Quran, nah, qala man ansari ila Allah, qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Ya, hawariyun adalah pengikut setia, ya, Nabi Isa alaihi salam, sahabat Nabi Isa alaihi salam. Maka bila dibandingkan antara sahabat Nabi dengan sahabat Nabi Isa alaihi salam, maka tentu sahabat Nabi alaihi salatu wassalam wa radiyallahu anhi sahabati ajma'in adalah mereka orang yang lebih baik, lebih utama daripada hawariyin. Bahkan mereka lebih utama dari seluruh umat manusia selain Nabi, dari seluruh umat, ya, para Nabi. Dalam sepanjang sejarah peradaban dan kehidupan manusia, ya, mulai dari manusia yang pertama dan umat manusia yang beriman kepada para nabi, para rasul, sampai yaumil qiyamah, maka tidak pernah, ya, terlahir ke permukaan bumi setelah para anbiya dan para rasul manusia yang lebih utama, lebih mulia daripada sahabat Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak akan pernah terlahir ke permukaan bumi ini sampai hari kiamat manusia yang lebih mulia, manusia yang lebih utama dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kenabian dan risalah adalah pilihan Allah subhanahu wa ta'ala, istifa'un minallah, maka begitu juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan pilihan Allah, dan Allah tentu memilih yang terbaik. Sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, inna Allah nazara fi qulubil ibadi فوجد قلب محمد خير قلوب فاصطفاه لرسالته. Allah subhanahu wa ta'ala telah memperhatikan hati-hati hambanya, maka ternyata hati yang paling mulia, hati yang paling suci, hati yang paling baik adalah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah pilih beliau sebagai nabi dan rasul. Kemudian Allah memperhatikan dan melihat hati-hati manusia setelah hati Rasul, setelah jiwa Rasul. Maka Allah mendapatkan, dan Allah mengetahui, tentunya Allah mengetahui sebelum Allah menciptakan mereka, Allah mengetahui dan Allah dapatkan bahwa hati manusia yang terbaik, jiwa yang paling mulia, ya. Thumma nazara fi qulubil ibad fawajada quluba ashabi Muhammadin khaira qulub wastafahum li suhbatihi. Maka Allah mendapatkan bahwa hati manusia yang paling mulia, paling suci, yang paling baik setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hati para sahabat. Maka Allah pilih mereka sebagai sahabat Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam wa radiyallahu anis sahabati ajma'in. Itu perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka apa yang dikatakan kaum Nasara tatkala melihat para sahabat yang berjihad sehingga menaklukkan, ya, negeri Syam, sungguh benar bahwa demi Allah sesungguhnya mereka itu para sahabat lebih baik dari kaum Hawariyin. Jadi sebagaimana risalah dan kenabian itu adalah istifa' minallah, pilihan dari Allah, begitu juga suhbatun nabi, menjadi sahabat nabi itu adalah pilihan dari Allah, bukan kehendak sahabat. Karena banyak juga yang hidup di zaman Nabi dari tokoh-tokoh kaum musyrikin, dari kaum munafikin, mereka hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan orang-orang yang mengikuti agama sebelumnya, yaitu Nasrani atau Yahudi. Tapi Allah pilih mereka. Allah pilih Salman Al-Farisi menjadi sahabat. Allah pilih Bilal menjadi sahabat, seorang budak yang berkulit hitam dari Habasyah. Dipilih menjadi sahabat. Dipilih oleh Allah untuk menjadi penghuni surga. Dan sahabat-sahabat yang lainnya, itu bukan kehendak mereka, itu bukan pilihan mereka, tapi Allah yang memilih, kemudian dimudahkan mereka untuk menerima kebenaran itu. sebagaimana juga kita beriman adalah pilihan Allah. Allah muliakan kita untuk beriman. Karena kalau kita hanya mencukupkan kehendak diri kita saja, tapi bila Allah tidak berkehendak, maka tidak akan mungkin seorang pun di antara kita bisa beriman. Ikhwatal iman, para saudara rahimakumullah. Naam. Wa qala man kana, qala Imam Malik, man kana yubghidu ahadan min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aw kana fi qalbihi alaihim ghillun falaysa lahu haqqun fi fai'il muslimin. ثم قرأ قوله تعالى ما أفاء الله على رسوله إلى قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Kata Imam Malik rahimahullah, barang siapa yang membenci salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau di hatinya terdapat ghil, kebencian, kedengkian, ya, hasad, ya, ini penyakit hati. Terdapat kedengkian, kebencian terhadap mereka, yaitu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada, dia tidak berhak mendapatkan bagian dari fai, yaitu harta rampasan fai yang didapatkan oleh kaum muslimin. Karena mereka, ya, tidak termasuk pada golongan yang berhak menerima harta rampasan itu. Kemudian Imam Malik rahimahullah membaca firman Allah dalam surat Al-Hasyr, ya, dari ayat kelima. Surat Al-Hasyr dari ayat kelima, ma'afa Allah ala rasulihi, ya, min ahli al-qura falillahi walil rasuli walidhil qurba wal yatama wal masakini wabni sabil kay la yakuna dulatan bainal aghniyai minkum wama atakumur rasulu fakhudhu wama nahakum anhu fantahu. Harta rampasan perang yang dinamakan faid, nah, yang diberikan kepada Rasulullah, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya, min ahli al-qura, dari penduduk, ya, dari penduduk negeri yang didapatkan harta rampasan tersebut, maka bagi Allah dan Rasulnya, maka dalam harta tersebut ada, ya, bagian bagi Allah dan Rasulnya, karib kerabat, kaum yatim, miskin, dan ibnu sabil, agar harta tersebut tidak menjadi, ya, tidak menjadi perebutan, ya, di kalangan orang-orang kaya di antara kalian. Dan apa yang diberikan oleh Rasul, apa yang datang, yang diberikan oleh Rasul, maka ambillah, terimalah. Dan apa yang dicegah beliau, tinggalkan. Sesungguhnya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sungguh sangat, ya, pedih azabnya, sungguh sangat berat azabnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelah itu, ya, tiga golongan dari kaum muslimin, ya, tiga golongan dari kaum muslimin yang tidak ada keempatnya. Kaum muslimin ini secara umum terbagi tiga. Pertama, kaum muhajirin yang hidup bersama Rasul, yang pertama masuk Islam, kemudian mereka berhijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian penduduk Madinah yang telah beriman kepada Rasul dan menjadi Ansar, pejuang Islam yang membela Rasul SAW, yang telah berdomisili di kota Madinah. Kemudian kelompok atau golongan yang ketiga, mereka yang datang setelah kaum muhajirin wal ansar tadi. Hanya ada tiga kelompok. Ya, Allah menyebutkan bagaimana kondisi perihal dan ahwal golongan yang pertama, kaum muhajirin. Kemudian setelah itu kaum ansar. Kemudian setelah itu kaum mukminin yang datang sepeninggal mereka. Mari kembali kita baca dan tadabur ayat dalam surat Al-Hasyr. Golongan yang pertama muhajirin, bagaimana perihal dan ahwal mereka? Lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah ulaika humus shadiqun. Kaum fuqara dari kalangan muhajirin wal ansar yang mereka diusir dari negeri mereka, dari Mekah, dan juga dari harta-harta mereka, diambil harta mereka, diusir dari negeri mereka. Mereka itu yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwan. Mereka selalu mencari, mereka mengharapkan ya karunia dari Allah dan keridhaannya. Kenapa mereka tinggalkan negeri mereka, tinggalkan harta mereka? Siapa yang mau diusir dari negerinya kemudian dirampas hartanya? Tidak ada yang mau. Tapi karena mereka tidak bisa lagi leluasa untuk beribadah kepada Allah, mendapatkan tekanan, intimidasi dari orang musyrikin, maka Allah perintahkan nabinya untuk berhijrah bersama para sahabatnya. Mereka berhijrah, tinggalkan hal itu semua, hijrah karena Allah. Apa yang mereka inginkan, apa yang mereka cari dari hijrah tersebut? Tiada lain, yabtaghuna fadlan minallah wa ridwan, mencari karunia Allah dan keridhaannya. Bagaimana kondisi mereka? Wa yansuruna Allah wa rasulah, mereka sungguh telah menolong Allah dan Rasulnya, membela agama Allah, membela Rasulnya, memperjuangkan agama Allah, memperjuangkan Rasulnya, sehingga mereka rela meninggalkan kekayaan negeri mereka, tempat tinggal mereka, demi mengharapkan ridha Allah dan karunia dari Allah. Mereka adalah orang-orang shadiqun yang sungguh benar dan jujur dalam keimanannya. Kemudian bagaimana perihal dan ahwal kaum ansar? Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim. Dan mereka orang-orang yang telah berdomisili di kota Madinah dan telah tertanam dalam diri mereka keimanan, ya, sebelum kedatangan kaum muhajirin. Bagaimana sifat mereka? Bagaimana di dalam hati mereka? Ya, apa yang ada dalam hati mereka terhadap sahabat mereka yang datang dari kota Mekah? Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai sahabat-sahabat mereka yang berhijrah kepada mereka. Wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan tidak terdapat dalam hati mereka keinginan atau hajat, kebutuhan dalam apa yang mereka berikan kepada para sahabatnya. Mereka tidak ingin mendapatkan ya balas kasih dari mereka. Ingin balasan harta yang sama dari muhajirin, tidak. Yang mereka inginkan adalah membantu, menolong. Ya, dan itu merupakan ibadah, bukti persaudaraan dan bukti kasih sayang sesama kaum mukminin, saudara mereka yang telah diusir dari negerinya, dirampas hartanya. Mereka datang ke kota Madinah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang diberikan kaum Ansar kepada para sahabat? Mereka tidak menginginkan ya sesuatu dari urusan dunia, tidak lain kecuali hanya mengharapkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. وَيُثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Mereka lebih mengutamakan kaum muhajirin dari diri mereka, kendati apa yang mereka berikan ya kepada sahabat-sahabat mereka itu, mereka juga mendapatkan kesulitan, khasasa ya, atau keinginan hajat dalam hati, tapi mereka lebih mengutamakan saudaranya. Ini sebagai bentuk kedermawanan mereka. Maka kata Allah, وَمَنْ يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Barang siapa yang telah diselamatkan dari kekikiran dirinya, kebakhilan dirinya, sungguh dia telah menjadi orang-orang yang muflihun. Itu kelompok atau golongan yang kedua. Lalu yang datang setelah mereka siapa? Ya, ahlul iman. Semua kaum mukminin yang datang sepeninggal kaum muhajirin wal ansar, ahlul islam, ahlul iman, ya, itu kelompok yang ketiga, golongan yang ketiga. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana sikap mereka terhadap kaum muhajirin wal ansar tadi? Mari kita baca ayat selanjutnya. Qala Allah azza wa jal, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ada dua sifat mereka. Lisan yang bersih dari cacian, makian, dan hati yang bersih dari kedengkian dan permusuhan. Kepada siapa? Pada generasi terbaik umat ini, kaum muhajirin wal ansar. Dan orang-orang yang datang sepeninggal mereka. Siapa mereka? Ya, lil fuqara'il muhajirin ladzina ukhriju min diyarihim. Siapa mereka? Wal ladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim, kaum muhajirin wal ansar. Yang datang sepeninggal mereka, ya, sampai hari kiamat, bagaimana sikap mereka? Apa yang mereka ucapkan? Dan apa yang tertanam dalam hati mereka, yang bersemi dalam jiwa mereka kepada muhajirin wal ansar? Kata Allah, lisan mereka selamat dari kedengkian, dari cacian dan makian. Tiada lain yang terlontar dari mulut mereka terhadap sahabat kecuali memohon keampunan dan kerahmatan. Maka mereka mengatakan, yaquluna, mereka berdoa, Rabbana ighfir lana, ya Allah, ampuni dosa kami. Rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Siapa yang disebutkan tadi di ayat pertama dan kedua? Kaum muhajirin wal ansar. Itu yang telah mendahului kita dalam iman. Kita semua datang sepeninggal mereka. Mereka salafunas salih, generasi pendahulu kita. Sabiqunal awwalun, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka, minal muhajirin wal ansar. Maka kita memohon keampunan, ya, memohon kerahmatan bagi mereka. Kemudian, wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya, jangan dijadikan di hati kami, ya, kebencian, sedikit pun kebencian terhadap mereka. Naam. Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Subhanallah. Ya, inilah orang-orang yang beriman. Ya. Jadi kita berhutang budi kepada mereka, kaum muhajirin wal ansar. Ya. Kalau bukan karena perjuangan mereka setelah taufik dan bimbingan dari Allah, tidak akan mungkin kita bisa beriman. Tidak akan mungkin kita bisa mengenal Islam ini. Tidak akan mungkin kita bisa membaca Al-Qur'an. Tidak akan mungkin kita bisa membaca hadis-hadis Nabi SAW. Tidak ada mungkin kita bisa mengenal, ya, agama Islam ini. berkat perjuangan mereka yang mengorbankan jiwa dan raga mereka, harta dan semua yang mereka miliki, maka Islam menjadi jaya. Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia sehingga sampai kepada kita, dan kita dilahirkan dari keluarga Muslim, atau mungkin sebagian kendati mungkin dilahirkan dari keluarga yang tidak, tapi dia mendapatkan hidayah untuk menjadi orang yang Muslim. Alhamdulillah. Nah, maka kewajiban bagi kita mendoakan kerahmatan, keampunan bagi sahabat, mencintai mereka. Lisan kita harus dijaga, tidak boleh mencaci, mencela, mencerca, sebagaimana larangan Nabi SAW, la tasubbu ashabi. Ya. Kemudian hati kita dijaga, jangan ada sedikit pun kebencian pada sahabat Nabi, siapapun dia. Maka orang yang paling hina, orang yang paling celaka, ya, orang yang paling sengsara di dunia ini dari sekte-sekte yang muncul yang menisbatkan kepada Islam adalah orang yang menghina, mencela, mencaci para sahabat. Itulah mereka Syiah Ar-Rafidhah dan sekte-sekte yang lain, atau orang-orang yang mengikuti, ya, akidah dan aliran atau ajaran mereka. Ya, mereka lah pelopor utama kebencian, penyebar utama kebencian, karena agama mereka Syiah Rafidhah adalah agama yang dibangun di atas kebencian dan kedengkian, ya, kepada Islam. Maka hati-hati dan waspada. Oleh karena itu, orang yang membenci mereka, yang mencela mereka, kata Imam Malik, tidak mendapatkan bagian dari harta rampasan. Karena mereka tidak termasuk pada tiga golongan yang disebutkan oleh Allah. Muhajirin tidak, Ansar tidak, yang datang sepeninggalnya juga tidak. Karena yang datang sepeninggal mereka mendoakan keampunan, kerahmatan, mencintai mereka, ternyata mereka membenci, ya, melaknat, mencaci, bahkan mengkafirkan. Ya, tahukah para pemirsa dan para pendengar bahwa di kalangan sekte Rafidhah, Syiah Rafidhah itu ada doa namanya la'nat sanamail Quraisy, doa melaknat patung, dua patung berhala Quraisy, yang mereka maksud adalah Abu Bakar dan Umar. Tahukah anda, wahai para pemirsa? Nah, tahukah anda bahwa mereka, ya, mengkafirkan seluruh para sahabat kecuali segelintir saja, tidak lebih dari jumlah jari jemari kita. Siapa orang yang paling mereka benci? Abu Bakar dan Umar. Siapa orang yang menjadi pahlawan dalam agama Rafidhah? Adalah Abu Lu'lu' al-Majusi yang membunuh, yang menikam, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu pejuang bagi mereka. Subhanallah. Begitulah tatkala hawa nafsu yang telah menjadi landasan beragama, maka orang yang diangkat oleh Allah mereka hinakan, orang yang dihinakan diangkat oleh mereka. Nah, maka Imam Malik rahimahullah menjelaskan bahwa mereka yang mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang membenci sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada, mereka tidak berhak, ya, mendapatkan bagian dari harta rampasan yang didapatkan oleh kaum muslimin berdasarkan ayat yang mulia ini dan surah Al-Hasyr. Maka ada tiga kelompok golongan saja. Kita tidak pernah menjadi muhajirin, ini suatu yang dah tak pernah, tak perlu ada khayalan atau seandainya saya pernah jadi sahabat, udah tak usah, itu hal hanya ya menghabiskan waktu berkhayal yang tidak ada gunanya. Seandainya menjadi Ansar, dah. Tak perlu, itu suatu hal pilihan Allah. Tak usah menghayalkan yang demikian itu. Ya. Tak ada juga manfaatnya. Yang bermanfaat bagi kita, itulah kenyataan kita yang datang sepeninggal mereka. Apa yang bisa kita raih? Bagaimana kita bisa masuk ke golongan orang-orang yang mulia tersebut? Cintai para sahabat Nabi. doakan kebaikan bagi mereka, mohon keampunan bagi mereka, ya, dan juga tanamkan dalam diri kita, diri anak-anak kita, keluarga kita, kaum muslimin, kecintaan kepada mereka, agar kita masuk pada golongan yang ketiga, ya, yaitu orang-orang yang mencintai mereka, mendoakan kebaikan bagi sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga demikian kita berharap, ya, dikumpulkan oleh Allah bersama mereka di dalam surga, karena mereka adalah ahli jannah, ya, sebagaimana Allah jamin bagi mereka, dan sebagaimana dalam hadis Nabi SAW menjelaskan, al-mar'u ma'a man ahab, seseorang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Kita cinta kepada Rasul, cinta yang benar bukan cinta yang palsu, cinta kepada para sahabat, cinta kepada Abu Bakar, cinta kepada Umar, maka bi'innillah, kendati amalan kita tidak seperti amalan mereka, ya, maka bi'innillah, dengan karunia Allah akan dikumpulkan bersama mereka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menanamkan dalam diri kita kecintaan kepada Rasulullah, kecintaan kepada sahabatnya, kecintaan kepada ahlul iman. Allahumma inna as'aluka hubba wa hubba man yuhibbuk wa hubba al-amali alladhi yuqarribuna ila hubbik. Hadha wa sallallahu wa sallam bina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin. Naam. Ustaz barakallahu fikum, jazakallahu khairan, terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk menyampaikan bimbingan dan pelajaran yang bermanfaat. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, silakan bagi Anda yang bertanya di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Silakan. Halo. Halo. Belum tersambung. Kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya langsung via telepon maupun pesan singkat, silakan. Telepon di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Silakan. Halo. Pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya dari hamba Allah. Ana pernah mendapat nasihat bahwa riya itu adalah berbuat sesuatu bukan karena Allah, dan atau dia tidak jadi berbuat karena Allah. Bagaimana riwayat tentang ulama salaf yang tidak menangis saat beribadah karena ada orang yang melihatnya? Kemudian, untuk memberikan contoh sholat kepada anak di masjid, ana mengajak mereka sholat sunnah ba'diyah di sisi kiri dan atau kanan. Ana yakin mereka melirik melihat sholat ana, maka ana berusaha sebaik-baiknya melakukan gerakan sholat ana. Apakah ini termasuk syirik kecil atau tidak, Ustaz? Mohon penjelasannya. Silakan, Ustaz. Baik, ya, terima kasih atas pertanyaannya. Sebagaimana yang kita maklumi bahwa ibadah tersebut hanya, ya, berhak dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berhak memiliki ibadah itu. Apapun yang kita lakukan, baik suatu yang kita atau suatu yang ditinggalkan, kebaikan yang dilakukan, kejahatan yang ditinggalkan, semua hal itu ikhlas lillah azza wa jalla. Ya. Jangan sampai kita melakukan sesuatu, ya, karena seseorang, karena dilihat atau ingin dipuji, ya, atau ada motif-motif yang lainnya. Begitu juga meninggalkan sesuatu hanya karena Allah. Keyakinan sesuatu yang diharamkan, kita membencinya, sudah meninggalkan karena Allah, sudah hanya mengharapkan ridha Allah, keikhlasan. Karena meninggalkan sesuatu juga harus ikhlas, ya, karena Allah, mengharapkan pahala dari Allah. Tapi kalau hanya sekedar tidak ada kesempatan atau karena takut pada orang lain, ya, maka itu tidak diibadah. Maka ketaatan yang telah biasa kita lakukan tidak boleh ditinggalkan karena ingin atau mungkin nanti di dipuji atau ingin disanjung, ya, maka dia tinggalkan, tidak boleh. Tapi kalau kita melaksanakan kebiasaan baik yang kita lakukan, mau dilihat orang, tidak dilihat orang, orang memuji atau tidak, itu bukan urusan kita, karena kita tidak menginginkan hal itu. Berbeda halnya kita melakukan sesuatu karena ingin dipuji. Nah, ada pun pujian yang kita dapatkan setelah kita beramal, itu adalah ya, kebaikan yang mengikuti kebaikan pahala yang Allah berikan, ya, insya Allah menjadi kabar gembira selama kita tidak menginginkan pujian itu. Nah, ini yang harus dijaga. Begitu juga, jadi melaksanakan sesuatu karena manusia itu syirik. Nah, dan meninggalkan suatu kebaikan karena takut dipuji, ini adalah talbisul iblis, ya, godaan iblis, tertipu kita, igtirar, tertipu. Kenapa? Ya, kebaikan gak boleh ditinggalkan, ya, karena mungkin dikatakan, ya, nanti dikatakan orang yang taat lah, orang yang masya Allah gitu ya, yang soleh dan sebagainya, jangan. Nah, jadi sebagaimana melaksanakan amal ibadah karena manusia syirik, dan meninggalkan juga sesuatu yang terlarang, sesuatu yang terlarang karena manusia juga perbuatan syirik, karena meninggalkan sesuatu yang terlarang itu adalah ibadah, maka kalau ditinggalkan karena sesuatu seseorang, maka itu terjerumus ke perbuatan syirik juga. Dan meninggalkan satu kebaikan karena takut dipuji, ya, atau disanjung oleh manusia, itu adalah ya, tertipu, igtirar, termasuk ya perangkap iblis yang ingin berusaha membendung kita dari membuat kebaikan. Nah, adapun tadi seperti yang dalam proses tarbiyah pendidikan, kita salat membawa anak kita, ya, ke masjid, kemudian dibimbing dia untuk sholat, kemudian kita perlihatkan kepadanya beginilah sholat yang baik, ya, bagaimana rukuknya, bagaimana berdirinya, rukuknya, sujudnya, kita perbaiki agar dia melihat yang terbaik, maka itu adalah bagiannya pembelajaran, ya, agar kita melihat yang terbaik, jangan sholat asal-asalan, ya, tidak ada masalah. Dan begitulah kita sholat, kita mengetahui bagaimana sholat Nabi, bagaimana tuma'ninanya, bagaimana wajib dan rukun dan wajibnya, syarat-syaratnya, kemudian bagaimana bacaan-bacaannya, maka itu yang kita baca yang terbaik, ya, jangan sampai salah, karena kalau salah nanti dicontoh yang salah oleh anak kita. Nah, oleh karena itu, ya, selama itu bagian pembelajaran, tentu kita berikan yang terbaik dalam pembelajaran tadi, dan itu insya Allah tidak masuk pada perbuatan syirik, ya, tidak masuk, karena kita ingin memberikan contoh yang terbaik dalam rangka pendidikan, ya, seperti itu. Karena Rasul memerintahkan kita untuk sholat seperti beliau sholat. Nah, wallahu a'lam, ya, demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas kekhilafan dan kekurangannya. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.